Tak pernah aku rasakan, ku tak bisa tidur dengan nyenyak. Tak pernah aku rasakan, aku tak bisa makan dan minum. Tak pernah aku menjadi jenis seperti ini. Tak pernah aku menjadi lemah seperti ini. Yeah.